بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sittatu Mawadhi'a minas Sirah lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahmatul alaihi wa ma'a syarhihi lil Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mawdhi'us sadis, tempat yang keenam dari kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita petik khususnya yang berkaitan tentang dengan permasalahan akidah dan tauhid. Kisahur riddati ba'da nabi ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah riddanya, murtadnya orang setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini setelah Nabi alaihissalatu wassalam, ada beberapa orang dari kalangan bangsa Arab yang murtad. Dikatakan murtad karena di zaman hidupnya Nabi SAW mereka menyatakan keislamannya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu mereka pun menjadi murtad. Ya, di antara mereka ada yang tidak mau ya mengeluarkan zakatnya lagi, bahkan pada akhirnya ada di antara mereka yang mengaku nabi, yang mengaku rasul, sehingga para sahabat radhiyallahu ajma'in bersepakat untuk memerangi mereka yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajma'in, dan para sahabat, bahkan seluruh sahabat semuanya ikut memerangi mereka yang murtad ini, ya, khususnya yang mengaku nabi, ya, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, nah mereka mengaku sebagai orang-orang Islam. Nah, faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Maka siapa yang mendengarkan kisah tersebut dan dia bisa memahaminya tentunya, maka tidak akan tinggal di dalam hatinya walaupun seberat zarrah, ya, min syubhatis syayatin, dari syubhat-syubhatnya para syaitan-syaitan, ya, khususnya syaitan dari kalangan manusia. Alladzina yusammuna al-ulama, yang mereka digelari sebagai ulama. Naam, ulama dhullal, ulama sesat. Naam. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, hadha huwa syirku, inilah syirik. Lakin yaquluna, akan tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka mengakui bahwa ini perbuatan syirik, tapi selama dia mengucapkan la ilaha illallah kata mereka, ya, maka tidak akan menyebabkan dia murtad. Jadi alasannya mereka dianggap sebagai muslim, kata mereka, karena dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa man qalaha, dan siapa yang mengucapkan kalimat ini, la yakfuru bi syai'in, maka tidak sesuatu pun yang akan menjadikan dia menjadi kafir. Jadi kata mereka ini, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka walaupun dia melakukan kesyirikan, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kata mereka tidak akan menyebabkan dia menjadi kafir. Hanya sekedar alasan bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tentu di antara halnya nanti akan disebutkan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh para sahabat tadi, yang dianggap mereka sebagai orang-orang yang murtad, ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab dan para pengikutnya, mereka juga masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, Yaqulu ulama'ud dhullal, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah dalam penjelasannya syarahnya, yaqulu ulama'ud dhullal, para ulama sesat berkata, ibadatul quburi wadzabhu laha wannadhru laha laisa minasy syirki, peribadatan kepada kuburan dan mempersembahkan sembelihan kepadanya dan nazar kepadanya bukan termasuk syirik. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah, selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mulutnya mengatakan la ilaha illallah, tapi perbuatannya apa? Nah, dia memberikan sebagian dari jenis ibadah selain kepada Allah. Nah, jadi kata mereka, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya walaupun dia menyembah kuburan, mempersembahkan sembelihan, nazar padanya, maka itu bukan syirik. Kata mereka, fahadihil umuru la tadurru, maka perkara-perkara ini berupa persembahan sembelihan kepada kuburan ataupun nazar, la tadurruhu, maka tidak akan membahayakan kalimat la ilaha illallah, artinya tidak akan membatalkan tauhidnya. Naam. Syekh mengatakan hafizahullah, hadza tanaqud, dan ini tentu bertolak belakang, bertentangan, yaitu ucapan dan perbuatannya. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallah? Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah? Dia katakan seperti itu kalau dia paham maknanya. Wa yad'u ghairallah, sementara dia menyeru, menyembah selain kepada Allah. Idzan, ma ma'na la ilaha illallah? Jika demikian, apa makna la ilaha illallah? Naam. La ilaha illallah laysat mujarrada qawlin yuqalu bil lisan. Ya, la ilaha illallah, ya kata beliau, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan semata. Bal la budda an yakuna qawlan wa ma'ahu amalun. Bahkan mesti, tidak boleh tidak, kalimat la ilaha illallah diucapkan disertai dengan adanya pengamalan, pembuktian bahwa benar-benar yang dia sembah hanyalah Allah. Nah, adapun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata perbuatannya ini menyelisihi, menafikan apa yang dia persaksikan dengan lisannya, maka ini tentunya tidak akan dianggap, tidak teranggap. Nah, lianna la ilaha illallah kalimatun azimatun laha ma'nan wa laha muqtada. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, azimah, sangat mulia agung. Laha ma'na, memiliki makna. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa laha muqtada, dan memiliki keharusan, konsekuensi. Wa muqtadaha, keharusannya, konsekuensinya apa kalimat la ilaha illallah? Ayukhlisal mar'ul ibadata lillahi azza wa jalla, yaitu seseorang diharuskan untuk memurnikan, ya, ibadahnya hanya untuk Allah semata. Wa yatruka ibadata ghairillah, dan diharuskan dia untuk meninggalkan peribadatan selain kepada Allah. Jadi ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan seluruh penyembahan-penyembahan yang dia lakukan selama ini selain kepada Allah. Adapun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mempersembahkan sembelihannya kepada kuburan, pohon, mata air, ataupun tempat-tempat yang dikeramatkan, ataupun mempersembahkan nazarnya, ya, maka ini dia dusta dalam pengucapannya la ilaha illallah. Bagaimana dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tapi perbuatannya justru mempersembahkan sebagian ibadahnya selain kepada Allah. Naam. Falladhi yaquluha wa lam yatruk ibadata ghairillah, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia tidak meninggalkan peribadatan selain kepada Allah, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka katakan tadi. Ya. Walaupun dia datang ke kuburan bawa sembelihannya, mempersembahkan nazar padanya, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka, maka tidak dikatakan bahwa dia telah musyrik. Ya. Maka ini apa? Kata beliau, ini tanakut, bertolak belakang. Ya, bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian ternyata perbuatannya justru mempersembahkan sembelihan selain kepada Allah. Itulah syirik. Ya, itulah kesyirikan yang akan menghanguskan, membatalkan seluruh amalan kebaikannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, andaikan mereka berbuat syirik, maka niscaya akan sirna dan terhapus seluruh amalan kebaikan mereka. Nah. Qala syarih hafizahullah, wa rubbama istadilluna bil mutasyabih minan nusus, dan boleh jadi orang-orang tadi yang mengatakan bahwasanya ya apa saja yang dia lakukan, kalau dia sudah melakukan kalimat la ilaha illallah maka itu tidak akan pengaruh, ya. Boleh jadi dia akan berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, yang samar-samar. Ya, yang kelihatannya ada padanya pendalilan untuk menguatkan apa yang mereka ucapkan. Ya, mislu qawli sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadithil bitaqati, dalam suatu hadis yang dikenal dengan hadithul bitaqah. Ya, hadis bitaqah ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti pada hari kiamat ada orang yang dihadirkan untuk menyaksikan ia penimbangan amalan kebaikannya. Dan ini akidah ahli sunnah. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangannya. Ya, baik amalannya ataupun bahkan dirinya yang beramal. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka kelak dia dalam kehidupan yang dia ridai. Kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan kebaikannya bahkan dirinya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini akidah sunnah wal jamaah. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadisul bitaqah tersebut bahwa seseorang yang selama hidupnya melakukan kejahatan, sampai-sampai catatan amalannya, ya, satu lembar saja sepanjang mata memandang. Sementara Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan yang dia pernah ucapkan, yang pernah dia lakukan, yaitu apa? Orang ini pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tertulis dalam kartu kecil, itulah bitaqah, kartu kecil. Maka ketika diletakkan amalan kejahatannya yang terdiri dari 99 sijillat, lembaran yang satu lembar sepanjang mata memandang, saking banyaknya kejahatannya, diletakkan di satu kifah, satu neraca, kemudian amalan kebaikan yang pernah dia lakukan, itu dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dengan penuh keikhlasan diletakkan, maka ternyata kalimat la ilaha illallah hadith, ya, lebih berat, sehingga berterbanganlah, berjatuhanlah seluruh catatan-catatan kejahatannya. Nah, boleh jadi mereka ini mengatakan, ini lihat, Nabi mengatakan bahwa orang ini hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah. Allati fiha la ilaha illallah wa annaha tathqul bis sayyi'at, bahwasanya bitaqah, kartu kecil itu berat, ya, daripada kejahatan-kejahatannya. Wa anna sahibaha yadkhulul jannah, bahwasanya pemiliknya masuk surga. Ya. Belum mengatakan hadza hadithun, hadis ini dan yang semisal dengannya tentunya, anir rasul sallallahu, dari Rasulullah sallam, lakin yuraddu ila al hadis al ukhra allati tuqayyidu, akan tetapi kita kembalikan hadis-hadis seperti ini ke hadis-hadis yang lain yang datang menyebutkan qaidnya, syaratnya, syarat pengucapan la ilaha illallah. La yukhadhu tarafun wa yutraku tarafun, jangan sampai kita meninggalkan sepenggal dari hadis tersebut dan meninggalkan yang ujungnya yang lainnya. Artinya jangan sampai kita berdalil dengan hadis ini, kemudian yang samar, kemudian kita meninggalkan hadis-hadis yang lain yang lebih jelas, yang mempersyaratkan bahwa harus ada amal. Ya. Karena sesungguhnya perbuatan seperti itu, mengambil yang samar-samar, mengambil sepotong-sepotong hadis, satu hadis kemudian meninggalkan yang lain yang jelas, ini termasuk perbuatannya orang-orang yang menyimpang, ya. Kama qala Allah fi ahli zaiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka ahlu zaik, fa ammal ladzina fi qulubihim zaiqun, adapun orang-orang yang terdapat dalam hati mereka, ya, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili, maka mereka itu apa, mengikuti apa-apa yang samar dari nas-nas tersebut, ya, karena menginginkan fitnah, menginginkan ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi, demikian pula orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ada membaca wakaf sampai di situ. Yaquluna, dan mereka berkata, amanna bih, kami semua beriman. Kullu min indi rabbina, seluruhnya yang mutasyabih, yang jelas seluruhnya datangnya dari Allah. Jadi kita wajib mengambil yang samar tadi, kalau itu samar bagi kita, ya, kemudian juga mengambil yang jelas. Itu yang dimaksud oleh beliau, jangan mengambil yang samar kemudian meninggalkan yang jelas. Mengambil sepotong meninggalkan yang sepotongnya. Mengambil yang satu kemudian kita tinggalkan yang hadis yang lainnya. Demikian pula pada ayat-ayat. Wal ahadithu allati zahiruha anna la ilaha illallah takfi man qalaha. Dan hadis-hadis yang zahirnya buat cukup bagi seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, turaddu ila al ahadits allati fiha anna la ilaha illallah labudda laha min quyudin, maka kita kembalikan kepada hadis-hadis di mana dalam hadis-hadis tersebut, ya, dijelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah, ya, mesti ada persyaratannya. Mislu qauli sallam, seperti Nabi sallam mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa langsung dahar al-jannah, akan masuk surga? Tidak. Nabi mengatakan wa kafara bima yu'badu min dunya, dan dia harus kufur, ingkar, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Adapun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak meninggalkan ya peribadatan selain kepada Allah, ya, dia mengatakan la ilaha illallah, mengatakan bahwa dia masuk Islam. Kemudian setiap hari Ahad masuk kembali ke gereja. Ya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi setiap saatnya dia masuk ke kuil. Ya. Orang yang seperti ini, walaupun diucapkan beribu-ribu kali kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada yang percaya bahwa ini seorang muslim, dia beriman. Maka demikian pula orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi di waktu-waktu tertentu larinya ke kuburan membawa sesajen, ya, ataupun ke pohon, ataupun mata air, ya, sama saja dengan orang yang keluar masuk gereja tadi. Jangan hanya dikira yang murtad itu cuma, ya, yang menampakkan dirinya bergabung dengan orang-orang Nasara kembali di tempat ibadah-ibadah mereka. Maka demikian pula orang yang ke kuburan, ke pohon, ya, dengan mempersembahkan sembelihannya di sana, nazarnya ataupun sebagian ibadahnya, itu juga murtad, sama dengan yang mereka ini yang keluar masuk gereja tadi, yang mengatakan dirinya bahwa dia sudah masuk Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena penyebab murtad itu bukan hanya mengumumkan dirinya ataupun menampakkan dirinya melakukan peribadatan sama dengan orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi, ya, tetapi termasuk penyebab murtad adalah ketika dia mempersembahkan ibadahnya kepada kuburan, pohon, mata air ataupun yang semisal dengannya. Ya. Jadi pada kali hadis ini Nabi mempersyaratkan untuk dia mendapatkan surga adalah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia harus kufur ingkar, dia meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Naam. Bagaimana dengan hadisul bitaqah? Hadis bitaqah ini kita bawa kepada orang-orang yang selama hidupnya melakukan kekufuran, kejahatan, we Allah beri hidayah. Ya, di akhir hidupnya tobat. Dan syarat tobat pertamanya adalah dia syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia belum banyak beramal kecuali amalan ini. Dia belum sempat sholat, ya. Kemudian tiba-tiba dia meninggal. Ya, siapa yang keadaannya seperti itu? Nah? Berbahagialah dia. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang anak muda dari kalangan Yahudi ketika dia menjenguknya, ya. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka si anak muda pun memandangi ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, "Atii Abul Qasim, ikuti saja maunya Abul Qasim." Maka anak muda itu pun mengucapkan la ilaha illallah. Tidak lama setelah itu dia meninggal. Zahirnya bahwa dia belum sholat, belum apa-apa karena Nabi masih di situ. Tiba-tiba dia meninggal. Nabi pun sedang keluar. Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan orang itu dari apa? Dari siksaan api neraka. Ini dia yang Nabi katakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir hidupnya akhir ucapannya di akhir hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian melakukan kesyirikan, ya, ataupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia tidak pernah salat padahal dalam keadaan dia sehat panjang umur, ini tidak bermanfaat. Tapi tentunya hadis-hadis yang zahir yang menunjukkan Nabi SAW mengabarkan tentang adanya jaminan masuk surga bagi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang-orang yang keadaannya seperti tadi, bahwa dia selama hidupnya dari awal hingga menjalani kematiannya dalam melakukan maksiat, dosa, kesyirikan, kufur. Tapi Allah beri dia hidayah. Dan Allah berhak memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia pun di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baru diajar mungkin berwudu, baru mau dia mau salat, tiba-tiba meninggal tiba-tiba. Ya, setelah dia syahadat, belum sempat salat, belum sempat puasa, nah ini dia orang yang beruntung. Nah. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kelihatannya zahir cukup bagi seorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sekali lagi, ya, ini tidak berlaku pada mereka-mereka yang ya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang kemudian dia tidak mau beramal. Bahkan justru nampak darinya ya perbuatan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Sementara Nabi mempersyaratkan wa kafara bima yu'baru min dunya, dan dia harus kufur ingkar terhadap sesembahan yang disembah selain dari Allah. Walladzi yad'u ashabal qubur wa lam yaqbur bima yu'badu min dunillah, maka orang-orang yang menyeru para penghuni kuburan, ya, datang menyebut-nyebut, ya, orang-orang yang sudah mati itu, wahai wali fulan, ya, dan wahai fulan dan sebagainya, ini belumlah kufur, belum dia meninggalkan apa yang disembah selain dari Allah. Hatta law lam yadhbah lil qubur wa lam yanzur laha, bahkan kata beliau hingga seandainya dia tidak mempersembahkan sembelihan kepadanya dan tidak apa mempersembahkan nazar padanya, bal qala, bahkan dia katakan inna hadza laysa bisyirkin, dia mengatakan ini bukan perbuatan syirik. Hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, maka ini tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang ada padanya. Artinya walaupun dia tidak ikut melakukan persembahan sembelihan kepada kuburan, tapi dia mengatakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan itu, ini bukan syirik. Maka ini apa? Orang seperti ini juga kalimat la ilaha illallah yang diucapkan tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Li'annahu sahaha syirka wa aqarrah. Karena dia membenarkan kesyirikan dan menetapkannya. Fahadha ma fahima ma'na la ilaha illallah. Maka orang seperti ini dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Jadi seandainya dia membenarkan apa yang dilakukan oleh orang kafir, orang-orang syirik, berupa perbuatan kesyirikan, ucapan kufur syirik yang mereka lakukan, kemudian dia membenarkannya, ya, walaupun dia tidak ikut melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, maka ini juga apa? Bukan seorang muslim. Dia bukan orang yang beriman. Kalimat la ilaha tidak bermanfaat baginya. Walihada yaqulu asy-syayatinul al-musammuna bil ulama. Oleh karena itu, para syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang digelari sebagai ulama oleh mereka, ya, kalau kita mungkin digelari sebagai wali, alladzina ya'khuduna al-mutasyabi, yang mengambil nas-nas baik ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang mutasyabi, yang samar-samar, yang kelihatannya mendukung perbuatan mereka dan ucapan mereka, wa yastadillu nabi, kemudian berdalil dengannya, wa yaquluna, dan mereka berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, law fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan minasyirik, berupa perbuatan syirik, huwa min ahlil jannah, kata mereka dia penghuni surga. Wa rasulullah sallallahu alaihi yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, ingkar, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain dari Allah, ya, ini boleh persyaratkan, wa yaqulu, dan juga Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inna Allah harrama 'ala an-nar, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang masuk neraka, man qala la ilaha illallah, bagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sampai di situ hadisnya, masih ada sambungannya. Ia bertagi bizalika wajah Allah, dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah. Dia ikhlas di dalam pengucapan itu. Ya. Itu syaratnya. Ilmun yakinun wa ikhlasun, ya. Syaratnya la ilaha illallah. Mengilmuinya. Meyakininya. Wa ikhlasun, ikhlas. Wa sidquka, dia jujur. Wasidkuka ilmun yakin wa ikhlasun. Wasidkuka, ya, demikian pula dia jujur dalam pengucapannya. Ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulillah, disertai dengan adanya apa? Kecintaan. Kemudian dia tunduk patuh terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Nah, ini Nabi mempersyaratkan, ya, fa inna Allah harrama 'ala an-nar, sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang untuk masuk neraka bagi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi apa ada syaratnya? Ya, bertagi bidzalika wajh Allah, dia ikhlas betul-betul, ya, mengharap wajah Allah. Wa yaqulu Allah azza wajalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Nah, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang menghadap kepadaku dalam keadaan memiliki dosa, ya, sepenuh bumi ini, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku setelah kematian, la tusyriku bi syai', dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik, tidak engkau mempersekutukan saya dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu juga dengan pengampunan sebanyak dosa yang telah engkau lakukan, sebanyak pengampunan sebanyak apa? Sepenuh bumi pula. Tapi lihat apa Nabi mempersyaratkan la tusyriku bi syai', jadi dalam hadis ini Nabi mempersyaratkan atau Allah mempersyaratkan dalam hadis qudsi ini, la tusyriku bi syai'a. Engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Naam. Qayyada dzalika bis-salama minasy-syirk. Yani dalam hadis qudsi ini Allah mempersyaratkan, mengaitkan bahwa dia harus selamat dari syirik. Ya, ada pun dia ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik, ini tidak bermanfaat. Wahadil ahadithu yuraddu ba'duha ila ba'din. Dan hadis-hadis ini tentunya dikembalikan kepada sebagiannya, kepada sebagian yang lain. Artinya jangan hanya mengambil hadis to' yang kelihatannya mencukupkan untuk diucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada amal. Di sana ada hadis yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwasanya harus ada amal. Kenapa? Li'annaha kulluha kalamur Rasul SAW. Karena seluruhnya adalah ucapannya Nabi SAW. Yang samar mutasyabih ataupun yang jelas. Demikian pula pada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, ahlul ilmi mengatakan, yang pokok kelemahnya, warrasihuna fil ilmi yaquluna aman nabi. Kami beriman. Kullu min indi Rabbi. Seluruhnya datangnya dari Allah, sisi Rabb kami. Wa turaddu ba'dhuha ila ba'dhin, kita kembalikan sebagian hadis kepada sebagian yang lainnya. Li'annaha kullaha kalamullah, seluruhnya adalah ucapan Allah. Wa ba'dhuha yufassiru ba'dha, sebagian hadis itu saling menafsirkan kepada sebagian yang lainnya. Wa yuqayyiru ba'dhan, mengaitkan, mempersyaratkan. Wa yuwaddihu ba'dha, dan menjelaskan ya kepada sebagian yang lainnya. Amma antakhudha tarafan wa tatruka tarafa, adapun engkau mengambil ya sepotong dan meninggalkan yang sepotong, engkau ambil ujungnya kamu tinggalkan yang ujung, engkau hanya pakai ya penggalan kalimat pertama kemudian yang terakhir kau tinggalkan, ya seperti pada kalimat hadis tadi, man qala fa inna Allah harrama 'alan nar, sungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang untuk memasuki neraka. Mengqala la ilaha illallah, bagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada masih ada lanjutannya seperti itu, setelahnya syaratnya. Ya. Apa itu apa? Naam. Yaitu apa? Ya bertagi bidzalika wajh Allah. Dia menginginkan pada pengucapannya wajh Allah. Maksudnya dia harus ikhlas. Naam. Demikian pula dalam hadis tadi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, apa syaratnya setelahnya? Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia harus kufur, ingkar, meninggalkan dari seluruh persembahan ataupun dia harus kufur terhadap seluruh sembahan-sembahan yang selama ini dia sembah selain dari Allah. Nah, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Itu syaratnya. Kaitnya. Nah. Jadi adapun kata beliau, mengambil yang ujung meninggalkan yang ujung lainnya, mengambil sepotong kemudian meninggalkan yang sepotong. Fa hadhihi tariqatu ahli zaik, ini metodenya, caranya orang-orang yang menyimpang. Wa in qala ana astadillu bi kalami rasul, walaupun dia berdalil, bahwa saya berdalil dengan sabdanya Nabi SAW. Nah, itu sabdanya Nabi SAW. Cuma sepotong yang kamu gunakan. Ada penggalan yang lainnya yang menjelaskan ataupun menyebutkan syarat. Ya. Pada qululahu, maka kita akan katakan padanya, kadzabtah, engkau dustah. Anta lam tastadilla bikalamir Rasul. Engkau tidak berdalil dengan sabdanya Nabi SAW. Anta tastadillu bil mutasyabih minhu. Engkau hanya berdalil dengan hal-hal yang samar dari ucapannya beliau. Walam taruddu ilal muhkam, dan kamu tidak kembalikan kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang muhkam yang jelas. Ya, sementara Allah memerintahkan kita untuk apa? Kembalikan ke muhkam, seperti yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh keilmuannya. Kullum min indi rabbina. Aman nabi, kami seluruhnya beriman. Yang jelas, yang mutasyabi, yang samar ataupun yang jelas. Kullum min indi rabbina, seluruhnya datangnya dari sisi Rabb kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.